وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengkaji kitab apa nama kitab yang sedang kita pelajari saat ini Man Yadhkur Usul Al-Usul Al-Thalathah ada yang bisa menyebutkan apa nama kitab yang lebih tepat dari kitab yang sedang kita pelajari ini faedah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Abu Naufal Naam, Ahsan Thalathatul Usul Adapun al-usul al-thalathah apa itu? Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah punya kitab yang berjudul al-usul al-thalathah? Ada. Tapi apakah kitab itu adalah nama kitab yang sedang kita pelajari saat ini? Bukan. Apa itu? Sebuah kitab yang al-usul al-thalathah Nah, Ahsan Barakallahu Fik, ya. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Yang lebih tepatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullahu Taala, bahwasanya nama kitab yang benar atau yang lebih tepat adalah Thalathatul Usul. Adapun Al-Usul Al-Thalathah juga sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah namun beliau tulis khusus diperuntukkan untuk as-sibyan untuk anak-anak ya. Nah, adapun isinya materinya hampir sama ya. Hampir sama. Nah, namun yang sedang kita pelajari ini adalah Thalathatul Usul wallahu taala alam bisawab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah sempat kita singgung pula pada pertemuan yang lalu biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap beliau? Nama lengkap beliau. Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Ilyasa? Panjang sekali ya. Nah, kita cukupkan sampai bin Sulaiman, sampai kakeknya, ya. Jadi ayah beliau namanya siapa? Abdul Wahhab, kakeknya bernama Sulaiman. Nisbah beliau nisbahnya An-Najdi. Kenapa dinisbatkan dengan nisbah An-Najdi? Karena beliau berasal dari kota atau dari negeri Najd, ya. Kenapa beliau dinisbah memiliki nisbah At-Tamimi Abu Ayyas? Nah, Hasan, karena beliau berasal dari Bani Tamim, kabilah beliau, ya. Bani Tamim. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah seorang ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terzalimi. Ya. Beliau adalah seorang ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah yang terzalimi. Kenapa? Karena ketika munculnya dakwah beliau di masa beliau hidup, ya, ketika itu umat sedang dipenuhi dengan kebid'ahan dan kesyirikan. Dan beliau ketika itu membawa dakwah tauhid dan menegakkannya. Menegakkan dakwah tauhid di tengah-tengah umat yang ketika itu sedang berkubang di dalam kebid'ahan dan kesyirikan. Sehingga sangat banyak musuh-musuh dakwah beliau. Banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang membenci dan memusuhi dakwah beliau. Sehingga salah satu cara yang mereka tempuh untuk membuat umat lari dari dakwah beliau adalah menggelari dakwah beliau dengan gelar-gelar atau julukan-julukan yang buruk, yang sampai sekarang pun masih sering mereka dengung-dengungkan, yaitu dengan menjuluki dakwah beliau sebagai dakwah Wahhabi. Wahhabi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak pernah menyebut dakwah yang beliau bawa itu sebagai dakwah Wahhabiyah atau Wahhabi, tidak pernah. Tapi julukan itu diberikan oleh musuh-musuh dakwah beliau. Tujuannya apa? Untuk membuat umat lari dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Ya. Terkhusus dari kalangan sufi ya. Ya. Ahlul bid'ah dari kaum sufi. Kaum sufi ya. Sangat membenci dakwah beliau. Ya. Dan sampai sekarang pun mereka gencar menyebarkan gelar ini, ya, julukan-julukan ini bagi siapapun yang ingin menegakkan sunnah. Mereka juluki orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sunnah itu dengan Wahhabi. Tujuannya apa? Untuk membuat umat lari dari sunnah dan tauhid. Karena apa? Wahhabi itu sebenarnya sebuah gelar atau sebuah nama kelompok yang memang sudah ada sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Jadi sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun sudah ada sebuah kelompok yang memang disebut dengan kelompok Wahhabi, yang waktu itu keluar atau munculnya adalah dari daerah Afrika. Sebuah kelompok Wahhabi, karena memang pendirinya atau pemimpin kelompok itu bernama Abdul Wahhab, yang berpemahaman Khawarij. Berpemahaman Khawarij, menebarkan teror di tengah-tengah umat. Sebuah kelompok Khawarij yang pemimpinnya bernama Abdul Wahhab, sehingga kelompoknya diberi nama dengan Wahhabi. Sehingga nama Wahhabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang sudah memiliki citra yang buruk di tengah-tengah umat, ya, sebelum dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga sekali lagi, gelar Wahhabi atau julukan Wahhabi itu memang sudah memiliki citra yang buruk di tengah-tengah umat. Sehingga ketika muncul dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, musuh-musuh dakwah beliau menggelari dakwah beliau dengan gelar Wahhabi. Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk membuat umat fobi, lari dari dakwah tauhid yang beliau bawa. Karena kalau sebenarnya mereka jujur, mereka tidak menamai dakwah Syekh yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahhabi, tapi Muhammadi, ya. Karena nama beliau Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad. Kalau memang mereka mau menggelari dakwah yang beliau bawa dengan dinisbatkan kepada pembawanya, harusnya diberi nama Muhammadi. Namun mereka beri nama atau mereka beri julukan dengan Wahhabi, ya, untuk membuat umat fobi dan lari dari dakwah tauhid. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu firman-Nya, yuriduna liyutufi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dan berupaya untuk mematikan cahaya Allah, mematikan cahaya dakwah tauhid. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah lah sendiri yang akan menyempurnakan cahaya tersebut walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik membencinya, ya. Sehingga dakwah tauhid, walaupun para musuh-musuh dakwah tauhid berupaya untuk membuat umat lari dari dakwah tauhid, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan rahmatnya tetap menjadikan dakwah tauhid ini berkembang dan menyebar luas di tengah-tengah umat, dan cahayanya semakin nampak dan semakin bersinar hingga di zaman kita sekarang ini. Fa nasallallahu taala al-istiqamah was-sabat ala tauhid hatta ya'tiyana al-yaqin. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita memasuki kitab ini, ya. Qala al-Matin wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, berkata al-Matin, penulis matan kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali kitabnya ini atau risalahnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wa huwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ibtada al-muallifu rahimahullah kitabahu bil basmalah. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, syarah yang akan kita baca adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa di antara antum yang sudah pegang syarahnya? 1, 2. Ada lagi? 3. Ada yang lain? Abu Rifki pakai syarah yang siapa? Matan aja. Tidak ada syarahnya? Tidak ada. Ada lagi yang sudah pegang syarah? 4. Nah. Insya Allah yang lain mengikuti, ya. Insya Allah, ya. Nah. Karena kalau kita pegang kitab, faedahnya lebih bisa kita pahami, ya. Qala syarih rahimahullah, ibtada al-muallifu rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Muallif, penulis kitab ini, yaitu kitab Thalathatul Usul, memulai kitabnya dengan menyebutkan basmalah, yaitu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Mengapa muallif menulis atau mengawali kitabnya dengan basmalah? Alasan yang pertama adalah iqtida'an bikitabillahi azza wa jal fa innahu mabdu'un bil basmalah. Ini alasan yang pertama, ya. Dalam rangka mencontoh kitabullah. Dalam rangka mencontoh dan meniru kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Diawali dengan basmalah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah ada satu surat di dalam Al-Quran kecuali dimulai dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat saja di dalam Al-Quran tersebut. Semua surat di dalam Al-Quran pasti diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. kecuali satu surat saja. Siapa yang bisa menyebutkan surat apa itu yang tidak diawali dengan basmalah? Bara'ah, ya, surat At-Taubah, ya, kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah, tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa surat Bara'ah atau At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam, alasan yang beliau sebutkan adalah karena para sahabat ketika itu, ya, sebagiannya menganggap bahwasanya surat Bara'ah itu masih merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya. Ya. Karena surat Bara'ah atau At-Taubah tersebut masih merupakan kelanjutan dari surat yang sebelumnya, sehingga tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam salah satu kitabnya, yaitu Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam. Nah, apa surat sebelum surat At-Taubah? Al-Anfal, barakallahu fik, ya. Jadi para sahabat sebagainya berpandangan bahwasanya surat At-Taubah itu adalah kelanjutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelanjutan dari surat Al-Anfal, sehingga tidak diawali dengan basmalah. Ya, jadi ini alasan yang pertama, kenapa muallif di sini mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Qur'an. Dan juga disebutkan pula di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-29, ya, sampai ke-31 di dalam surat An-Naml, yang menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba yang bernama Bilqis. Nabi Sulaiman ketika itu mengirim sebuah surat yang ditujukan kepada Ratu Saba, penguasa negeri Saba, seorang ratu, ya, wanita yang bernama Bilqis. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam mengawali kitabnya atau suratnya tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Disebutkan dalam ayat tersebut, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata Bilqis, yaitu ratu penguasa negeri Saba, ketika mengumpulkan para pembesar negerinya, ya ayyuhal mala'u, wahai sekalian manusia, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya aku dikirimkan kepadaku sebuah kitab yang mulia. Sebuah kitab yang mulia. Apa isinya? Disebutkan dalam kelanjutan ayatnya, innahu min Sulaiman. Sesungguhnya kitab tersebut berasal atau dikirim oleh Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab tersebut atau surat tersebut diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syahidnya di sini. Bahwasanya Nabi Sulaiman menulis kitab tersebut dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa isi suratnya? Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi dari kitab tersebut adalah seruan dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya untuk masuk ke dalam Islam. Alla ta'lu alayya, janganlah kalian sombong. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan muslim. Ya, jadi syahidnya di situ, ya, Nabi Sulaiman menulis kitabnya dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini juga merupakan sunnahnya para ambiya, ya, mengawali sebuah kitab atau risalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga merupakan sunnahnya para ambiya alaihimussalam. Ini alasan yang pertama, ya, kenapa muallif menyebutkan atau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama adalah karena mencontoh Al-Quran. Alasan yang kedua disebutkan di sini, wattiba'an li hadithi kullu amrin dhibalin la yubda' fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Alasan yang kedua adalah untuk mengikuti hadis, mencontoh hadis atau mengamalkan hadis yang berbunyi kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz kullu amrin dhibalin la yubda fihi bil bihamdal bihamdillahi. Di sebagian riwayat disebutkan demikian, bukan bismillah tapi bihamdillah. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kullu amrin dhibalin, setiap perkara dhibalin. Dhibalin maknanya adalah lahu ahammiyatun wa syaraf. Ya, segala perkara, segala sesuatu atau setiap perkara yang memiliki ahammiyah, setiap perkara yang penting, ya, la yubda fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka itu adalah abtar. Apa makna abtar? Yaitu qalilul barakah, akan sedikit barakahnya, ya. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu adalah perkara yang sedikit barokahnya. Ya. Tapi sekali lagi hadis ini adalah dhaif. Ya. Hadis ini adalah dhaif, didhaifkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Ghalil dan di dalam kitabnya Dhaiful Jami'. Jadi hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi, ya, walaupun hadis ini dhaif, ya, namun berikutnya, ya, kita lihat penjelasan dari syarih, waqtida'an bir rasul, ya, waqtida'an bir rasul, memulai sebuah kitab atau risalah dengan bismillah itu adalah mencontoh Rasulullah, mencontoh dan meneladani Rasulullah. Fa innahu yabda kutubahu bil basmalah, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam semasa hidupnya beliau sering, semasa hidup beliau alaihi salatu wassalam, mengirim kitab atau risalah kepada para penguasa suatu negeri, ya, kepada para raja, ya, kepada para mulk, ya. Beliau mengirim risalah dan kitab yang isinya adalah seruan untuk masuk ke dalam Islam, dan di dalam kitab-kitab yang beliau kirim tersebut beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. seperti kitab yang beliau kirim kepada Raja Rum ketika itu, yaitu Herakl, Heraklius. Ya. Di dalam suratnya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya apa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memulai sebuah risalah atau kitab dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam rangka mencontoh Al-Qur'an dan meneladani Rasulullah ya alaihi salatu wasalam. Adapun hadis kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahi fa huwa abtar, ini adalah hadis yang dhaif. Nah, kalau ini sudah dipahami, maka kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Qala syarih rahimahullah, al-jar wal-majrur muta'alliqun bimahdufi fi'lin mu'akhkharin munasibin lil-maqam taqdiruhu bismillahi aktub au usannif. Yes. Sekarang kita mulai memasuki makna dari bismillah. Makna dari bismillahirrahmanirrahim. Al-jar wal majrur. Huruf jar, ya, huruf jar. Dan majrur, majrur isim yang dimasuki dengan huruf jar. Apa di sini? Huruf jarnya apa? Huruf ba, ya. Huruf jarnya di sini huruf ba. Majrurnya apa? Isim, ya. Jadi jar majrur yang dimaksud di sini adalah jarnya adalah huruf ba, majrurnya adalah isim. Ya. Bismillah. Muta'alliqun bimahdhufi fi'lin. Jar majrur ini terkait dengan fi'il yang mahdhuf, yang dihapuskan. Mu'akhkharin, yang fi'il ini diakhirkan. Ya. Munasibin lil maqam, yang disebutkan sesuai dengan kondisi di mana kita mengucapkan bismillah tersebut. Bisa dipahami sampai sini, ya. Yang takdirnya kalau dilengkapi kalimat atau jumlah tersebut berbunyi bismillahi aktub. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, itu ada fi'il yang tersembunyi. Ada fi'il yang tersembunyi. Yang kalau ditampakkan fi'il itu, lengkapnya adalah seperti ini. Misalnya kita mau menulis sesuatu. Bismillah. Menulis. Ya. Tapi maknanya apa? Bismillahi aktub. Ya. Bismillahi aktub. Dengan menyebut nama Allah, aku menulis. Au usannif, maknanya sama kurang lebih, ya. Kata bayak tubuh dan sannafa yusannifu, maknanya adalah menulis. Dan dalam perbuatan-perbuatan atau kondisi-kondisi yang lain. Misalnya apa? Ya. Ketika mau memulai suatu perkara, kita mengucapkan bismillah. Ya. Misalnya ketika kita mau memulai berbicara, kita mengucapkan bismillah. Ya. Maknanya apa? Takdir kalamnya apa? Bismillahi atakallam. Bismillahi atakallam. Dengan menyebut nama Allah, aku berbicara. Dan seterusnya, antum kiaskan pada perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Maknanya seperti itu. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya. Ini faidah masalah ya. Nahwu ya, terkait dengan ilmu nahwu. وَقَدَّرْنَاهُ فِعْلًا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ الْأَفْعَالِ. Dan kita menyebutkan bahasanya sesuatu yang tersembunyi itu adalah fi'il, bukan isim. Ya. Kenapa? Karena asal dari suatu perbuatan adalah fi'il. Ya. Adalah fi'il, bukan isim. Sehingga takdir kalam adalah bismillahi aktub, bukan bismillahi kitabati. Bukan demikian. Ya. Karena asal dari suatu perbuatan adalah fi'il. Ya. Sehingga kita takdirkan bismillahi aktub atau bismillahi usannif. Wa qaddarnahu mu'akhiran li fa'idatain. Dan kita menyebutkannya, mentakdirkannya fi'il tersebut, mentakdirkan fi'il tersebut mu'akhiran, di akhir dari bismillah, karena ada dua fa'idah. Yang pertama, at-tabarruk bil bada'ah bismillahi subhanahu wa ta'ala, untuk mencari barokah, mencari berkah ketika kita memulai sesuatu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita mencari berkah, mengharapkan barokah dari Allah karena kita memulai sesuatu tersebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaniyah, faedah yang kedua adalah ifadatul hasr. Lianna taqdim al-muta'allik yufidu al-hasr. Hal ini memberikan faedah al-hasr, ya, pengkhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna taqdim al-muta'allik, karena mengedepankan al-muta'allik, ya, yaitu mahaqquhu ta'khir, yang seharusnya diakhirkan tapi dikedepankan, yaitu jar majrur tersebut, maka itu memberikan faedah al-hasr, pengkhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ba' di sini, ba' di dalam lafad bismillah ini, memberikan makna apa? Al-isti'anah. Memberikan makna al-isti'anah. Ya. Jadi ba' di sini disebut dengan ba' al-isti'anah. Yang memberikan makna meminta pertolongan. Ya. Meminta pertolongan. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, maknanya adalah astainu bismillah. Aku mengharap pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan namanya. Ya, dengan menyebutkan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tersebut. Ya. Jadi ba di sini apa maknanya? Untuk apa? Isti'anah. Meminta pertolongan. Ya. Dan littabarruk, meminta barokah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mau memulai suatu perkara, misalnya mau menulis sesuatu, mau menulis surat, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta barokah kepadanya di dalam apa yang kita tulis ini, supaya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan barokah. Maknanya demikian. Ya. Bisa kita kiaskan pada perbuatan-perbuatan kita yang lain. Ya. Nah. Bisa dipahami sampai sini, ya. Nah, memang ini pembahasannya agak rumit awal-awal. Jelaskan mana basmalah aja rumitnya seperti ini, ya. Namun labas, faedah kita sebutkan dipahami sedikit demi sedikit, ya. Nanti sampai rumah dipelajari, dibaca lagi, dipahami dengan seksama, dengan baik-baik, ya. Nah, karena waktu sudah, ya, sudah setengah jam lebih. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi sekali lagi, ya, ini memang awal-awal pembahasan di sini agak sulit dicerna, ya, karena terkait dengan ilmu nahwu. Kalau yang belum pernah belajar ilmu nahwu, agak sulit memahaminya. Ya. Tapi jangan putus asa. Ya. Duh, awalnya saja kok sulit. Apalagi tengahnya. Tidak demikian. Ya. Baru awal-awal saja sulit. Apalagi tengahnya. Tidak. Ya. Ini memang agak sulit di awal-awal. Nanti tengahnya tidak. InsyaAllah. Ya. Karena ini terkait ilmu nahwu. Ya. Kalau yang sudah pernah belajar ilmu nahwu, mudah mungkin memahaminya. Tapi kalau yang belum pernah,